Saya ingin baca pahlawan permintaan Cak Nun tadi itu. Pahlawan yang judulnya Ibu, ya. Siapa di sini coba ngacungkan tangan yang datang ke dunia tanpa ibu? Ada. Ono wonge, ada. Wonten tiange. Ada. Enggak ada ya. Saya bacakan puisi ibu. Saya minta termasuk Cak Nun juga kita mengenang orang terbaik untuk kita di dunia. Bagaimana kita diasuh oleh beliau, dikandung 9 bulan, diberi makan setiap hari. Kita kencing di pangkuan ibu, ibu tidak marah. Siapa tahu saya menjadi penyair seperti ini, ya. Keliling sampai ke mana? Cak Nun jadi penyair sampai ke Iowa University, sampai ke Rotterdam, ya. Siapa tahu bisa begitu, bukan doa kita sendiri, tapi doanya ayah dan bunda kita menjadi begitu. Tolong ingat ibu masing-masing dan ucapkan kepada Allah, Gusti, kula menika putranipun kang ibu. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ibu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering. Daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air-air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan renta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, ibu, tak kuasa kubayar. Hutangku padamu, ibu, tak kuasa kubayar. Hutangku padamu, ibu, tidak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan, sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai.